الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله، telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya beberapa hal yang menyangkut tentang sifat-sifat al-jin dan definisinya, bahwa jin adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka memiliki lingkungan tersendiri yang berbeda dengan dunia manusia. Demikian pula al-malaikah, dan keberadaan jin itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' para ulama. Tidak ada yang mengingkari keberadaan al-jin kecuali dari kalangan mereka yang jahil tentang kitab Allah dan Sunnah, dari kalangan al-falasifah dan sebagian dari ahlul bid'ah, dari al-qadariyah, al-jahmiyah dan al-mu'tazilah yang mengingkari keberadaan jin tersebut. Padahal tentang keberadaan jin adalah sesuatu yang tidak mungkin diingkari. Seorang muslim yang beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya tidak mungkin mengingkari tentang adanya al-jin. Dan bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwa ahlul kitab al-yahudi wal nasara menetapkan adanya jin. Mayoritas mereka tidak ada yang mengingkari tentang keberadaan jin tersebut kecuali sebagian kecil sekali dari mereka, sebagaimana sebagian kecil dari orang-orang yang menisbahkan kepada Islam di mana mereka mengingkari keberadaan jin tersebut. Lalu bagaimana hakikat dari jin? Apakah jin itu memiliki jasad? Ataukah jin tersebut tidak memiliki jasad? Dalam artian dia kedudukannya seperti udara yang tidak punya bentuk. Yang sahih berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa jin memiliki jasad. Telah kita sebutkan hadis Abi Sa'labah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa jin terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama di mana keadaan mereka memiliki sayap yang dengannya mereka terbang. Kelompok yang kedua, hayat. ular-ular. Dan yang ketiga adalah yahilluna qayranun, mereka yang tinggal kemudian pergi, ya, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka hadis ini menetapkan adanya jin dan bahwa jin tersebut memiliki jasad. Kemudian beliau melanjutkan, hafizahullah ta'ala, wa aydan dalla al-Qur'anu al-Karim 'ala anna al-jinna at-tayyarina ajsamun. Demikian pula Al-Qur'an al-Karim menjelaskan bahwa jin yang terbang itu juga memiliki jasad, memiliki bentuk tubuh. Qala rabbuna mukhbiran amma qalahu al-ifrit li Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang apa yang diucapkan oleh jin ifrit kepada Sulaiman. Kapan jin itu disebut ifrit? Ketika dia ya sudah mencapai tingkatan, nah, punya kekuatan, power yang sangat, ya. Dan pada masa Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerajaan Sulaiman meliputi manusia dan jin, bahkan hewan-hewan menjadi bala tentara Sulaiman alaihissalam. Nah, ifrit termasuk yang tunduk kepada Sulaiman alaihissalam. Ketika Sulaiman alaihissalam ingin mendatangkan arasy singgasana Ratu Saba agar kemudian singgasana tersebut datang sebelum datangnya Ratu Saba itu ke negeri Sulaiman dan ke kerajaan Sulaiman alaihissalam, maka Sulaiman pun bermusyawarah siapa di antara bala tentara yang mampu mendatangkan aras tersebut secepat mungkin. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan ifrit ketika dia mengatakan kepada Sulaiman alaihi salam, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Berkata ifrit dari kalangan jin, saya akan mendatangkan kepadamu aras itu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Dan sesungguhnya aku dalam hal mengangkatnya sangat kuat dan terpercaya. Sangat kuat, yakni bahwa itu adalah suatu hal yang mudah baginya. Amin, terpercaya dalam artian dia mendatangkan aras itu dalam kondisi yang sempurna. Nah, ini dua sifat, al-quwah wal amanah, merupakan sifat yang sepantasnya diberikan kedudukan, kekuatan dan amanah, dan sepantasnya untuk diberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya seorang tidak mempunyai kekuatan, tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu apa yang diperintahkan. Demikian pula apabila seorang tidak memiliki amanah, mungkin dia kuat tapi dia mendatangkan barang tersebut tidak sempurna, patah misalnya, ya, atau ada yang cacat setelah dipindahkan dari tempatnya. Maka ifrit ingin menjelaskan bahwa ketika dia akan mendatangkan dalam waktu yang sangat cepat sebelum Sulaiman alaihissalam bangkit dari tempat duduknya, dan aras tersebut akan didatangkan dalam bentuk yang sempurna, tidak cacat karena diangkat oleh ifrit. Nah, maka ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ifrit yang dari kalangan jin punya jasad. Kalau dia tidak punya jasad, bagaimana dia akan mengangkat arasy? Kalau dia tidak memiliki jasad, bagaimana dia akan memegang arasy? Falau lam yakun jisman lama qadar ala miskin mahmul. Kalaulah jin tersebut, ifrit itu bukan jasad, tidak memiliki bentuk, tidak punya jasad, maka dia tidak akan mampu untuk memegang apa yang akan dia bawa. Wala alal muhafazati alaih, dan dia tidak akan mampu menjaganya. Nah, wa aidan haula'il jinnu tayyarun khuliqu ajsaman zahifatan 'ala al-ard. Dan demikian pula jin ini dari golongan mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbang, mereka diciptakan sebagai jasad yang zahifatan 'ala al-ard, yang sebenarnya mereka itu berjalan di muka bumi. Itu asal penciptaan jin. Fa idza aradu at-tayran tashakkalu tsumma taru. Maka pada saat mereka hendak terbang, maka mereka pun berubah bentuk, lalu setelah itu terbanglah mereka. Namun ini semua tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala menjadikan penciptaan jin, demikian pula malaikat, mereka diberikan kemampuan untuk melakukan perubahan. Perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain berdasarkan kitabullah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan hal tersebut. Jin bisa berubah jadi manusia, bentuk manusia. Naam, dan dia telah berubah bentuk pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yakni yang wajahnya mirip seperti Suraqah bin Malik. Padahal dia adalah jin. Nah, dia bisa berubah-ubah bentuk. Kadang menjadi hewan dan kadang berubah, lalu kemudian mereka terbang. Demikian pula para malaikat. Al-malaikat diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berubah bentuk. Sebagaimana yang masyhur dalam hadis Jibril, di mana Jibril alaihissalam datang dalam bentuk sosok manusia yang berpakaian putih bersih. Demikian pula yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat datang ke tempat Lut alaihissalam, berkunjung ke tempat Lut alaihissalam, berkunjung ke tempat Ibrahim alaihissalam dalam bentuk seperti seorang manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia bisa berubah bentuk. Hah? Bisa berubah. Naam, kalau dipaksakan. Yang laki-laki pengen jadi perempuan tapi tidak sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat pelakunya. Allah melaknat al-mughayyirat khalqallah. Orang-orang yang berubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun yang dianggap oleh sebagian mereka bahwa fulan bisa berubah gentayangan. Naam. Nah, ini bukan manusia. Naam. Mungkin itu adalah jin yang menjadi sahabatnya dalam melakukan perbuatan dosa. Fal jinn wa syayatin alladziina yadkhuluna fil ins lil waswasati wa ghairi dzalik mutasakkiluna hawa. Maka jin dan syaitan-syaitan yang mereka masuk ke dalam tubuh manusia untuk membuat kelaguan, waswas, dan yang semisalnya, mereka pun merubah bentuk menjadi hawa. Ya, menjadi hawa. Ini seperti udara. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa syaitan dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia mengalir seperti aliran darah. Inna syaitana yajri min ibni adama majra ad-dam. Syaitan itu bisa berjalan di tempat peredaran darah manusia di dalam tubuh manusia. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Tabaraka wa taala, Allah berikan kepada jin kelebihan dari sisi ini. Wa hadha ma'lumun wa huwa dalilun 'ala jismiyatihim. Dan ini adalah perkara yang telah dimaklumi. Dan ini semua dalil yang menunjukkan bahwa jin tersebut memiliki bentuk dan memiliki jasad. Wa jumhur ahli al-'ilm 'ala anna al-jinna ajsamun. Mayoritas para ulama menetapkan bahwa jin itu memiliki bentuk, berjasad. Walladzina qalu innahum hawa laysa 'indahum dalilun min al-kitab was-sunnah. Adapun mereka yang berpendapat bahwa jin itu tidak punya bentuk, tidak berjasad, mereka hanya seperti udara, maka mereka tidak punya dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghayatu ma 'indahum, namun yang paling kuat yang mereka jadikan sebagai alasan bahwa jin itu tidak punya jasad dan tidak berbentuk, ja'a an Wahb bin Munabbih. Mereka berhujjah dengan riwayat yang datang dari Wahb bin Munabbih. Kama dzakara Asy-Syibli, sebagaimana disebutkan oleh Syibli dalam kitabnya Ahkamul Mirjan fi Ahkamil Jan pada halaman 31. Berkata Wahb bin Munabbih, al-jinnu ajnasun. Jin itu berjenis-jenis keadaan mereka. Fa amma khalisul jin fahum rihun. La ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatawaladun. Adapun jin yang murni, mereka itu jin. Asal penciptaan mereka, maka mereka itu adalah seperti angin, udara. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, dan mereka tidak melahirkan. Wa minhum ajnasun ya'kuluna wa yashrabuna wa yatawaladuna wa yatanasahun. Dan di antara kelompok jin ada jenis-jenis yang mereka makan, mereka minum, dan mereka melahirkan, dan mereka juga menikah antara satu dengan yang lain. Minhum di antara mereka as-si'ali. As-si'ali. As-si'ali ini salah satu jenis dari kalangan jin. Dan mereka termasuk yang biasa mengganggu manusia. Naam, ada sebagian mengatakan bahwa mereka ini tukang sihirnya dari kalangan jin. Ya, ada pula yang menyebutkan yang lain. Nanti akan disebutkan definisi dari as-sa'ali. Ya, mungkin kalau kita terjemahkan, biasanya orang mengatakan kuntilanak. Ya. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, ya. Bagian dari kalangan jinnya. Ya, bukan manusia yang mati penasaran, tidak diterima di akhirat, dunia juga tidak mungkin kembali, maka hidup di antara dunia dan akhirat. Hah? Akhirnya gentayangan katanya, kuntilanak. Nah, ini tidak sahih. Ya. Tidak benar yang demikian. Mungkin apa yang dilihat oleh sebagian mereka dari sesuatu yang mereka saksikan itu dari kalangan jin. Atau mereka misalnya melihat seseorang yang pernah mereka lihat saat hidupnya, namun orang itu sudah meninggal, lalu dia melihat lagi, itu jin, bukan roh yang gentayangan, bukan roh yang bangkit kembali, yang hidup kembali. Nah, karena seorang kalau sudah mati, ya matilah dia. Wal-ghul. Ghul ini biasanya orang bilang hantu. Nah, ghul, ghilan. Nah, wal-qutrub. Yani sejenisnya. Ya. Ada yang mengatakan kutrub ini hantu jenis laki-laki. Nah. Karena jin itu ada laki-laki, ada perempuan. Wa asbahu dhalik, dan yang semisalnya. Walhasil ini yang diucapkan oleh Wahab bin Munabbih. Ya. Dan Wahab bin Munabbih tidak menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bukan sahabat. Sebab Wahab bin Munabbih ini, beliau banyak menukilkan riwayat-riwayat yang beliau ambil dari Ahlul Kitab. Atau yang kita kenal dengan berita-berita Israiliyat. Israiliyat itu yang diambil dari berita-berita Ahlul Kitab, tidak melalui jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melalui jalur Rasulullah alaihi wasallam. Misalnya dia mendapatkan berita itu dari seorang pendeta. Ya. Yang mungkin dia sudah masuk Islam, lalu dia memberitakan apa yang pernah dia baca dalam Alkitab atau dalam berita-berita yang dia ketahui pada saat dia bersama dengan Ahlul Kitab. Atau mungkin mendapatkan lembaran-lembaran peninggalan Ahlul Kitab seperti Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhumah. Dalam satu peperangan beliau mendapati buku yang di dalamnya berisi riwayat-riwayat Ahlul Kitab. Terkadang Abdullah bin Amr bin Al-As mengambil riwayat itu. Ini disebut Israiliyat. Dan dalam menyikapi riwayat-riwayat Israiliyat, ya, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kita membenarkan berita tersebut. Kapan kita membenarkan? Apabila ada penguatnya di dalam Al-Quran Al-Karim atau di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita benarkan. Nah, kalau dalam riwayat Ahlul Kitab menjelaskan tentang tauhid, kewajiban menyembah hanya kepada Allah, maka kita benarkan. Itu benar karena ada penguatnya dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau misalnya di dalam riwayat mereka menjelaskan tentang anjuran khitan bersunat, maka kita benarkan karena memang demikian. Ada penguatnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apabila dalam riwayat tersebut bertentangan dengan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dustakan dan kita menolaknya. Yang ketiga, apabila riwayat-riwayat tersebut tidak ada penguatnya dan tidak ada pula yang menolaknya dari Al-Quran Karim dan Sunnah. Tidak ada yang menguatkan, tidak ada pula yang menolak. Maka dalam keadaan seperti ini kita tawakuf. Tidak memiliki sikap. Dalam artian, kita tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Dan cukup kita mengatakan bahwa kita beriman dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, Wahab bin Munabbih termasuk yang banyak mengambil riwayat dari Ahlul Kitab. Ada kemungkinan ucapan beliau ini juga termasuk diantaranya. sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah untuk dijadikan sebagai alasan bahwa jin itu tidak punya jasad dan tidak berbentuk. Qultu, maka di sini beliau mengatakan in sahha anhu fa minal ma'lumi anna wahban kana akhbariyan. Kalaupun ini sahih beritanya dari Wahb bin Munabbih, merupakan perkara yang telah diketahui bersama bahwa Wahb bin Munabbih adalah seorang akhbari, seorang ahli sejarah yang banyak menukil dari berita-berita ahlul kitab. Wa kana yanqulu min kutubi ahlil kitab, dan beliau banyak menukil dari kitab-kitab ahlul kitab, dari Nasara. Wa kutubu ahlil kitab mamlu'atan bitahrif wa talbis, sedangkan kitab-kitab yang datang dari mereka ahlul kitab itu dipenuhi dengan berbagai macam perubahan dan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Ba'duhum yastadillu ala anna al-jinna hawa ay rih biqaulihi alaihi salatu wassalam. Ada sebagian pendapat yang berdalil bahwa jin itu adalah udara, ya, seperti udara tidak punya bentuk. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni adama majra ad-dam, bahwa syaitan itu bisa berjalan di dalam tubuh manusia di tempat peredaran darah manusia itu. Ya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Sofiyah radhiyallahu taala anha. Nah, kata mereka syaitan bisa berjalan di dalam tubuh manusia. Berjalannya di tempat peredaran manusia lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa jin tidak punya bentuk. Kalau dia punya bentuk, maka manusia bisa sesak. Nah, ketika dimasuki oleh jin. Nah. Dan seorang tidak merasakan apa-apa. Padahal dia terkadang merasakan ada was-was di dalam dirinya. Menunjukkan syaitan itu kadang-kadang ingin mempengaruhi seseorang. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Gak ada yang jalan juga, biasa saja. Yang jalan itu darah. Nah, ini alasan mereka. Kata beliau, wa hadzal hadis laisa fihi dalilun ala mastadalla bihi hadzal qa'il. Hadis ini juga tidak terdapat padanya dalil terhadap apa yang dijadikan sebagai hujjah dari orang yang berpendapat ini. Li'annahum yajruna minha minna majrad dam la li'annahum hawa afla. Karena yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syaitan itu berjalan di dalam tubuh kita di tempat peredaran darah manusia. Dan Rasulullah tidak mengatakan mereka itu udara, tidak. Tapi mereka itu berjalan di tempat peredaran darah manusia. Nah, tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan bahwa mereka itu udara. Akan tetapi kata beliau, balamma atahumullah minal qudrati ala tashakkul fal qawl bi anna al jinna arwahun wa laysa ajsam batil. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemampuan untuk berubah-ubah bentuk, pada asalnya mereka punya jasad, punya sayap, bahkan ada yang berbentuk ular dan semisalnya. Kadang-kadang mereka mampu untuk berubah. Kadang berubah jadi manusia, kadang berubah jadi hewan, kadang berubah seperti hawa, seperti udara. Sehingga dia seperti tidak berbentuk, bahkan dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan karena asal penciptaannya demikian. Nah, oleh karena itu, kata beliau, pendapat yang mengatakan jin itu hanyalah udara, dan mereka itu tidak berjasad, ini batil, zahirul butlan. Sangat jelas kebatilannya. Li'annahu yatanaqabu wa yatasadamu ma'al adillati al-kathirah minal qur'ani wa sunnati sahihah al-ma'lumati minal islam bid-darurah wal-ijma' wal-aql wal-his. Sebab pendapat ini sangat bertentangan dan bertabrakan dengan dalil-dalil yang banyak sekali baik dari Al-Quran, dari sunnah yang sahih, yang telah diketahui di dalam Islam ini secara pasti, dan juga bertentangan dengan ijma' para ulama, dan bertentangan dengan akal dan apa yang telah kita saksikan. Wa ha ana adzkuru al-adillah ala dzalika jumlatan. Berikut ini akan saya sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jin itu berbentuk, berjasad secara global. Yang pertama, al-jinnu ya'kuluna wa yashrabun. Jin itu mereka makan dan mereka juga minum. Sama seperti manusia. Nah, mereka makan. Di antara makan mereka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak boleh kita jadikan sebagai alat untuk beristinja. Apa itu? Tulang. Nah, kata Nabi alaihi wasallam, fa innahu min ta'ami ikhwanikum min al-jin. Itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Nah, siapa yang mencuri zakat di bulan Ramadan ketika Abu Hurairah menjaga zakat berfitr? Syaitan, jin, mereka mencuri sampai 3 malam, terus ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang akhirnya syaitan ini pun mengajarkan kepada Abu Hurairah satu amalan, yaitu membaca ayatul kursi, yang kalau dia mengamalkannya dia tidak akan didekati oleh syaitan. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Sadaqaka wa huwa kadzub wa huwa syaitan." Bahwa dia telah berkata benar kepadamu padahal dia pendusta besar. Tahukah kamu siapa itu? Dia adalah syaitan. Nah, al-jinnu yatanakahuna wa yatanasarun. Jin menikah dan berketurunan sama seperti manusia. Al-jinnu yatashakkaluna wa yanqalibuna ila suwaril ins wal hayawanat. Jin berbentuk dan bisa berubah bentuk menjadi manusia bentuknya dan menjadi hewan. Al-jinnu yaqumuna bi amalin katsira min bina'in wa sina'atin wa hamli asqalin wa ghairi dhalik. Jin bisa bekerja, melakukan banyak pekerjaan. Dari bangunan, mereka bisa membangun. Nah, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, membawa beban yang berat seperti ifrit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lain. Al-jinnu ta'tarihim ahwalun kal marad wal khauf wal quwwah wad da'f wal hayat wal maut wa ghairi dhalik. Jin juga ya merasakan keadaan-keadaan seperti yang dialami oleh manusia. Seperti mereka juga sakit. Mereka kadang-kadang takut. Mereka juga punya kekuatan, kelemahan. Mereka juga hidup dan ada juga matinya. Dan yang lainnya sama seperti manusia. Al-jinnu tarahum ba'dul makhluqat kal humur. Jin itu bisa dilihat oleh sebagian makhluk dengan izin Allah Subhanahu wa taala seperti keledai. Keledai bisa melihat syaitan. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasy syaitan fa innahu ra'a syaitana." Apabila kalian mendengarkan ya himar, suara keledai, ringkikan suara keledai, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari syaitan, karena dia sedang melihat syaitan. Nah, beda kalau ayam yang berkokok, itu tanda bahwa dia melihat malaikat. Tapi kalau himar meringkik, ringkikan himar, pernah dengar? Itu mengerikan, luar biasa. Nah, keras betul suaranya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling diingkari itu adalah suara keledai. Kalau dia meringki, tinggi sekali suaranya. Ya, dan hilangnya itu lama. Yakni kemudian merendah, merendah, merendah, merendah baru sampai hilang. Nah, saya percaya cari sendiri keledainya. Nah, di balik papan sini ada enggak punya keledai? Nah, dengarkan bunyinya itu ngeri. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu melihat syaitan. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nah, manusia mungkin enggak melihat. Mungkin saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh syaitan ketika beliau sedang salat. Maka kata Nabi alaihi wasallam, fa akhadtuhu fa khanaqtuhu. Nah, aku pun mengambilnya dan saya pun mencekiknya. Jadi Rasulullah mencekik syaitannya itu. Nah, dan ingin beliau ikat. Beliau ingin mengikat di salah satu sudut masjid. Alaihi salatu wassalam. Sampai kata beliau, fawajadtu burda lisani ala zahri kafi. Sampai saya merasakan dinginnya lidahnya syaitan itu. Ya, di punggung tanganku ini. Nah, beliau ingin ikat. Namun beliau teringat doanya Sulaiman alaihissalam agar kemudian tidak ada yang diberikan kerajaan seperti yang telah diberikan pada Sulaiman alaihissalam yang meliputi manusia dan jin. Nah, falaula da'watu Sulaiman la asbaha marbutan wa la asbahtum tadhuruna ilaihi. Kalau bukan karena doanya Sulaiman ini, kamu di pagi hari sudah akan melihat jin itu terikat di situ. Dan kalian akan menontonnya, melihatnya. Nah, ya, akan tapi dilepaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan boleh, memungkinkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. عندما يتلبس الجن بالإنس يكون قادرا على مؤاداة الإنس بضربه وقتله ومنعه من التحرك وغير ذلك. Nah, ketika jin itu mampu, ya, ketika dia merubah diri menjadi manusia, maka dia mampu untuk menyakiti manusia itu. Nah, atau ketika jin tersebut masuk ke dalam manusia, maka dia mampu untuk mengganggunya, menyakitinya. Apakah dengan memukulnya, membunuhnya, dan mencegah dia dari pergerakan tertentu dan yang semisalnya. Nah, jin mampu melakukan itu. Fahadihi al-bunudu qad basattu al-adillata 'alayha min qibali ahli al-'ilm fi mu'allafatin katsira khassatan bil jin wa syayatin. Maka pasal-pasal ini yang beliau jelaskan ini, qadbusitatil adillatu alaiha, telah dipaparkan dalil-dalil secara rinci menjelaskan tentang hal ini dari kalangan para ulama dalam banyak tulisan, khususnya berkenan tentang jin dan syaitan, seperti kitab Ahkamul Mirjan fi Ahkamil Jan oleh Syibli dan Luqatul Mirjan fi Ahkamil Jan yang dikarang oleh Suyuti dan yang lainnya. فالقائلون بأن الجن أرواح نظروا إلى أن الجن يدخلون في الإنس ويجرون منه مجرى الدم. Maka mereka yang berpendapat bahwa jin itu adalah seperti angin, udara, tidak punya jasad, mereka melihat bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan mereka bisa berjalan di tempat peredaran darah manusia. فظنوا أنهم أرواح وليس كذلك. sehingga mereka menyangka bahwa jin itu tidak punya bentuk, padahal tidak demikian keadaannya. Wa inna ma yustafadu min jarayanihim minna majraddan, hanya saja kita mengambil faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa mereka itu bisa berjalan di tempat peredaran darah manusia, annallaha a'tahumul qudrata ala ayyatahawwalu ila ayyakunu kal hawa, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka kemampuan untuk berubah bentuk sampai mereka bisa merubah bentuk menjadi seperti udara. لأن الجني الذي في بدن الإنسان يقدر على أن يتعظم وهو في البدن إلى أن تظهر عظمته على جوارح الإنس. Ya, sebab jin tersebut ketika dia masuk ke dalam badan manusia, dia mampu untuk membesarkan dirinya. Ya, dia mampu membesarkan sampai dia menguasai seluruh tubuh manusia tersebut sehingga nampak. Ya, karena besarnya dia sehingga menampakkan di jasad manusia yang dia masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Wa 'ala ma sabaqa idahuhu yatabayyanu lil qari'i annahu la yasihhu nafsul jismiyyati 'anil jin. Maka berdasarkan penjelasan terdahulu, jelaslah bagi pembaca bahwa tidak mungkin menafikan, meniadakan bahwa jin itu berbentuk dan memiliki jasad. Kemudian masalah yang berikutnya, kaifa yadkhulul jin wa syayatin fi badanil insan wa hum ajsam. Kalau memang jin itu berjasad dan punya bentuk, lalu bagaimana cara jin dan syaitan itu masuk ke dalam badan manusia lalu punya jasad? Al-jawabu, jawabannya adalah al-jinnu wa syayatinu ajsam. Memang betul sebagaimana yang saya sebutkan, jin dan syaitan itu punya jasad. Wa hadhihi haqiqatun ma'lumah la yunkiruha illa jahilun aw mukabir. Ini adalah hakikat yang telah diketahui secara pasti. Tidak ada yang mengingkari perkara ini kecuali orang itu jahil, tidak mengerti Alkitab dan Sunnah, atau orang itu ngeyel dan berusaha untuk mengingkari. Amma kaifa tata'atta lil jinni al-qudratu 'ala ad-dukhul fi abdani al-ins wal hayawanat wa hum ajsam fa naqul. Adapun bagaimana cara jin mempunyai kemampuan untuk masuk ke dalam badan manusia dan hewan padahal mereka itu punya jasad sendiri, maka kami mengatakan dzalika hasilun wa mutahaqqiqun bima la dafi'a lahu. Memang yang demikian terjadi dan itu benar, dan itu sesuatu yang tidak mungkin ditolak bahwa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Wasababu fi dzalik, sebab yang membuat kemampuan jin tersebut, annallaha qad a'tal jinna wa syayatin qudratan 'ala tahawuli 'an khilqatihimul asliyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada jin dan syaitan itu kemampuan untuk berubah bentuk dari penciptaan asal mereka. Wa hadha tahawul yakunu ila ajsamin ukhra, maka perubahan bentuk ini dia bisa membentuk ke jasad yang lain. Fa ayyata shakala al-jinnu bi suratil insi, misalnya jin berbentuk seperti manusia. Wa taratan yatahawwaluna ila rihin wa hawa, dan terkadang mereka juga bisa merubah bentuk menjadi udara. فَإِذَا تَحَوَّلَ الْجِنِّيُّ إِلَى رِيحٍ وَهَوَى وَهَذَا مَقْدُورٌ لَهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ قَدَرُوا عَلَى الدُّخُولِ فِي الْإِنْسِ. Maka apabila jin tersebut berubah menjadi seperti udara dan itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun mampu untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Tentunya nanti ada pembahasan tersendiri. Kalau memang jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bagaimana cara menolak hal itu? Nah, ada cara-caranya tentunya. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terlindung dari gangguan-gangguan jin dan syaitan. wa 'ala jarayan fi kulli 'irqin min 'uruqil ins, dan kemampuan untuk berjalan pada setiap urat dari urat-urat manusia. Kama yajri al-ma'u fil 'uruq, seperti berjalannya air di dalam urat-uratnya manusia. Wa dalilu 'ala hadha qaulur rasul sallallahu 'alaihi wa sallam, dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna syaitana yajri min ibni adama majraddan, bahwa syaitan itu bisa berjalan di dalam tubuh manusia di tempat peredaran darah manusia. Riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Safiyyah radhiyallahu anha. Wa min hadis Anas radhiyallahu anhu 'inda Muslim wa Ahmad wa ghairihima, dan diriwayatkan pula dari hadis Anas bin Malik dalam riwayat Imam Muslim, Al-Imam Ahmad dan selainnya, anna Rasul alaihi salatu wassalam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma sawwara Allah Adam fil jannati, ketika Allah Subhanahu wa taala telah membentuk Adam alaihi salam di dalam surga, tarakahu Allahu ma syaa'a Allahu ayyatruka, ketika sudah terbentuk Adam alaihi salam, Allah tinggalkan terlebih dahulu. Naam. Allah biarkan. Naam. Faja'ala iblis yutifu bihi, ketika Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya. Nah, Allah meninggalkan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh iblis. Bukan itu yang dimaksud. Nah, maka iblis pun datang mendekati Adam. Yutifu bihi. Dia berputar melihat gimana kondisinya Adam ini. Penciptaan baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Jalla wa ala mengistimewakan penciptaan Adam, di mana Allah Jalla wa ala menciptakan Adam alaihi salam dengan tangan Allah Jalla wa ala yang maha mulia dan yang maha agung. Dan kita menetapkan bahwa Allah punya tangan dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, tidak menyerupai tangan siapapun dari makhluknya. Karena Allah tidak menyerupai siapapun dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Maka iblis datang, dia keliling, berputar, dia perhatikan gimana keadaan penciptaan yang baru ini. Yang burumahu, dia perhatikan gimana keadaan. Falamma ra'ahu ajwa, ketika dia melihat Adam ini, maka dia melihat ada sisi yang kosong. Ajwa. Nah, arafa annahu khuliqa atau annahu khalaqa khalqan la yatamalak, maka iblis pun, naam, iblis ini kakek moyangnya jin sebagaimana Adam kakek moyangnya manusia. Nah, para ulama menjelaskan kenapa dia disebut iblis. Ada yang mengatakan bahwa dia disebut iblis ya dari kata ablasa. Ablasa itu artinya ya Isa. Dia putus asa. Karena dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah, enggan sujud kepada Adam alaihissalam, maka dia pun dikeluarkan dari rahmat Allah, maka disebutlah iblis. Nah, maka dari penamaan tersebut menunjukkan bahwa sebelum dia durhaka mungkin ada nama yang lain, bukan iblis. Namun setelah dia durhaka baru disebut iblis. Arafa annahu khalaqa khalqan la yatamalak, maka iblis pun mengetahui bahwa Allah menciptakan satu makhluk yang la yatamalak, yang dia tidak mampu menahan dirinya. Ya. Ya. Apalagi ketika bergejolak syahwatnya. Nah. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud la yatamalak, dia tidak mampu menolak waswas apabila dimasukkan waswas itu ke dalam hatinya. Syaitan membuat keraguan-raguan ke dalam hatinya. Maka dia sulit untuk menolaknya. Nah, maka itulah yang menyebabkan Adam alaihissalam bersama dengan istrinya dikeluarkan dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wal'aqlu la yamna'u min hadha. Dan akal tidak mencegah hal ini. Ya, bahwa manusia itu ajwas. Karena ada yang kosong, maka memungkinkan untuk setan itu masuk dan tinggal di situ. Nah, untuk mengajari bagaimana cara merusak. Maka setan masuk ke dalamnya. Sehingga kadang-kadang manusia ini terus belajar dari setan sampai dia pun jadi setan. Kalau sudah berhasil, setannya keluar cari mangsa yang lain. Ini sudah tidak perlu dididik, sudah jadi gurunya syaitan. Nah, dari kalangan manusia. Wal mamsus syahidun bihadza. Dan kenyataan terjadi. Sekian banyak orang kesurupan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ada makhluk lain yang masuk ke dalam tubuh manusia. Haitsu yajidul makhluq al-bashari al-waswasata fi sadrihi. Ma'anafsihi ma'lam yakun fi muradin nafs. Di mana seseorang makhluk manusia itu merasakan waswas pada dirinya yang padahal itu adalah bukan kehendak dirinya sendiri, tapi seakan-akan ada yang mengganggu, ada sesuatu, dia tidak menginginkan itu, tapi ada sesuatu yang seakan-akan mengganggu pikirannya, mengganggu konsentrasinya, memasukkan waswas dan berbagai macam keraguan ke dalam dirinya. Dia merasakan itu. Bal yahsulu anna ba'd an-nas yatasallatu 'alaihi syaitan bil waswasah hatta yaqhurahu. Bahkan terjadi sebagian manusia ada yang syaitan berhasil menguasainya dengan waswas, sehingga syaitan berhasil menguasai secara menyeluruh orang tersebut ala qabulil af'al al-mudirrah bihi, yang menyebabkan dia menerima ya perbuatan-perbuatan yang memudaratkan. Min darbin wa qatlin wa ghairi dzalik. Apakah memukul? Ya, terkadang orang melihat dia memukul dirinya sendiri. Nah, atau bahkan ingin berusaha membunuh dirinya sendiri atau yang semisalnya. Ya, yang menunjukkan ada yang lain yang berusaha menggerakkan ya, perbuatan-perbuatannya. Ada yang menguasainya. Nah, kalau demikian keadaannya, penting bagi kita untuk mengetahui di mana tempat-tempat mangkalnya para syaitan itu, agar kemudian kita bisa menjaga diri. Jangan sampai kita datang ke tempat itu lalu kemudian kita tidak punya benteng yang kokoh untuk menjaga diri kita. Khawatir syaitan merasa terganggu dan terusik, dia akan marah kepada manusia yang mengganggunya itu. Maka permasalahan yang berikutnya, ma hiyal amakinul lati yatawajadu fiha syayatinu katsira. Manakah tempat-tempat yang di sana banyak ditemukan syaitan? Ya, yang jelas ini bukan tempat rekreasi ya. Artinya, oh di sana banyak syaitan, nah kita ke sana lihat. Nah, bukan itu maksudnya. Tempat-tempat yang di sana banyak syaitan agar kita bisa menjaga diri kita. Bukan berarti datang ke tempat itu haram atau terlarang. Ya. Akan tetapi kita menjaga diri. Karena itu ada tempat-tempat mangkalnya para syaitan. Khawatir. Jangan sampai di antara kita ada yang mengganggunya. Atau di antara kita ada yang lengah. Ya. Tidak memiliki benteng yang kokoh. Lalu kemudian di antara syaitan ada yang ingin mengganggu kita. Maka terjadilah apa yang terjadi. Maka di sini beliau akan menyebutkan al-jawabu al-amakinu allati yatawajaru fiha syayatinu katsiran minha. Tempat-tempat yang ditemukan padanya syaitan banyak dalam jumlah yang banyak, di antaranya ma'atinul ibil. Tempat peristirahatan unta. Ya. Tempat peristirahatan unta. kita tidak sebut kandang, sebab kadang-kadang tidak berbentuk kandang dia. Nah, ada sebagian para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud ma'atin yaitu di mana unta itu sering menjadi tempat istirahatnya. Di situ dia menginap, di situ dia beristirahat. Ada pula yang mengatakan bahwa yang disebut ma'atin ini kalau tempat itu ada di dekat tempat minumnya, tempat dia minum. Ya, misalnya di dekat sumur atau yang semisalnya, yang di situ dia sering minum. Maka di situ dia istirahat, itu namanya ma'atin. Ini termasuk tempat yang di situ ya berkumpul syaitan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sallu fi marabidil ghanam, salatlah kalian di tempat peristirahatan kambing. Naam. Ya. Atau di kandang kambing atau tempat di mana kambing itu sering beristirahat di tempat tersebut. Nah, di sini memang bentuknya fi'il amr, perintah. Tapi bukan berarti kita diperintahkan untuk sholat di kandang yang menunjukkan wajibnya, tidak. Dan juga bukan pula menunjukkan anjuran. Tuh, Rasulullah perintahkan kita sholat di kandang kambing. Dari kandang sholat di situ. Tidak. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan bahwa kandang kambing termasuk tempat yang boleh kita sholat di situ. Kalau memang sudah nggak ada tempat lain, mau sholat di sini kan boleh. Asal dari permukaan bumi ini tempat diperbolehkan sholat, kecuali yang dicualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kuburan, al-hammam, ya. Nah, termasuk pula diantaranya tempat peristirahatan unta. Dari sini juga menunjukkan bahwa kotoran kambing, ya, demikian pula air seni kambing, kencingnya kambing, itu bukan najis. Kalaulah najis, tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau membolehkan kita sholat di tempat mangkalnya kambing. Wala tusallu fi a'tanil ibil, jangan kalian sholat di tempat peristirahatan unta. Nah, tapi bukan karena kotorannya najis, bukan itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada beberapa orang ya, al-Uranyun mendatang ke Madinah, lalu mereka jatuh sakit, ya, karena tidak menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca Madinah, maka mereka minta penawarnya, minta obat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan mereka untuk minum susu unta dan air kencing unta. Nah, menunjukkan bahwa itu obat, dan obat tidak diperbolehkan dari sesuatu yang najis. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan untuk menjadikan obat dari najis. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di tempat peristirahatan unta, fa innaha khuliqat minasyaitin, karena unta itu diciptakan dari syaitan. Apa maksudnya? Diciptakan dari syaitan. Ini juga berselisih para ulama. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan unta-unta itu diciptakan dari syayatin. Ada yang mengatakan karena asal penciptaan mereka sama, sebagaimana awal mula penciptaan jin itu dari api, maka demikian pula unta, awal mula penciptaan unta itu dari api. Awal mulanya kakek moyangnya unta, entah namanya siapa. Nah, ya, kita belum teliti siapa nama kakek moyangnya unta itu, kalau benar dia diciptakan dari api. Ada pula yang mengatakan bahwa dikatakan diciptakan dari syaitan karena tabiatnya. Tabiat unta itu, akhlak unta itu jelek. Nah. Ya. Kasar. Ya. Kasar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu memberikan pujian kepada orang-orang yang biasa mengembalakan kambing. Karena tabiat kambing itu baik. Ya, membuat hati lembut ya dan yang semisalnya. Sedangkan tabiat yang keras orang kalau memelihara unta. Nah. Kalau ya ngikutin unta, tabiatnya unta jadi kasar, keras. Nah. Dan itu yang disebutkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim Musallam mengatakan bahwa dari sisi akhlaknya unta itu, bahwa akhlaknya serupa dengan akhlak syayatin. Nah. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Berkata Syekhul Islam Tsaimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa ketika beliau menjelaskan sebab mengapa ya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk salat di tempat peristirahatan unta, kata beliau was sahihu annal illata fil hammami wa a'tani al ibil wa nahwi dzalik annaha ma'wa syayatin. Yang sahih bahwa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat di kamar mandi dan di tempat peristirahatan unta dan yang semisalnya karena itu adalah tempat berkumpulnya para syaitan. Dan tempat-tempat berkumpulnya syaitan itu kita berusaha untuk menjauhi dan tidak sholat di situ. Makanya seperti kuburan itu tempat mangkalnya para syaitan. Hammam, WC, tempat kumpulnya para syaitan. Ya, tempat peristirahatan unta demikian pula. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, memerintahkan untuk menjauhi tempat-tempat tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan safar bersama sebagian sahabat, nah, maka mereka pun beristirahat di satu lembah. Nah, ketika mereka tidur, maka mereka pun tertidur sehingga mereka terlambat dari mengerjakan sholatul fajar. Sampai matahari itu sudah terlihat, baru mereka bangun. Nah, belum sempat sholat subuh. Walhasil ketika mereka bangun, salah seorang sahabat ingin mengumandangkan azan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutkan perjalanan, lanjutkan perjalanan. Fa inna hadza ma'wa syayatin. Tempat yang kita tempati sekarang ini tempat berkumpulnya para syaitan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin mengerjakan salat tempat itu. Tinggalkan. Nah, maka mereka pun berjalan sampai meninggalkan tempat itu, barulah mereka mengerjakan salatul fajr. Yang menjadi syahid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meninggalkan tempat-tempat yang di sana berkumpulnya para syaitan. Nah, yang kedua, amakinul bauli wal ghaiz, tempat-tempat buang air kecil dan buang air besar. WC, kamar mandi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Zaid bin Arqam dan selainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan selainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi al-khushusha muhtadarah." Sesungguhnya al-khushush, al-khushush ini tempat-tempat buang hajat. Tempat-tempat buang hajat ini muhtadarah. Muhtadarah artinya dihadiri oleh para jin dan syaitan. Fa'idha arada ahadukum ayyadkhulal khala'a falyakul. Maka apabila salah seorang kalian tidak masuk ke dalam tempat buang hajat itu, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuti wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubut wal-khaba'is. Al-khubut, zukur syayatin. Syaitan laki-laki. Wal-khaba'is, inasuhum. Syaitan perempuan. Nah. dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satru ma baina a'yunil jinn wa baina aurati ummati idza dakhala ahadukum al-khala ay yaqula bismillah." Yang akan menutupi antara penglihatan jin dan auratnya umatku ketika dia masuk ke dalam tempat buang hajat, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Tadi anjurkan kita sebelum masuk mengatakan bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'is. Nah, kalau enggak bisa terlihat oleh jin, kamu sedang mandi kelihatan oleh jin. Nah, hanya jin saja yang tidak memperlihatkan dirinya. Nah, ini bukan menakut-nakuti ya. Nah, nanti ada yang pulang, oh ini malam hari, jangan-jangan di sini ada jin, jangan-jangan akhirnya was-was. Wa ma asara man yusabu bi mu'adzatil jinni fi amakin qada'il hajah. Alangkah banyaknya orang yang tertimpa ya musibah dengan disakiti oleh jin di tempat-tempat buang hajat itu. Maka hati-hati ma'asyarul ikhwah. Jangan lupa baca doa sebelum masuk tempat buang hajat itu. Nah, al-audiyah yang ketiga, di lembah-lembah. Ya, tempat-tempat yang bawah ya, yang curam. Fa innal jinna wasyayatin tatawajadu fiha ma la tatawajadu fil jibal. Karena jin dan para syaitan itu banyak ditemukan di lembah-lembah yang tidak sebanyak ditemukan di bukit-bukit. Tempat syaitan lebih senang di bagian lembahnya daripada perbukitannya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam majmu'ul fatawa, wal audiyatu madhanul jinni. Lembah-lembah itu merupakan tempatnya kaum jin. Fa innahum yakununa bil audiyati akthar mimma yakununa bi aalil ard. Karena sesungguhnya mereka itu di lembah-lembah itu lebih banyak daripada mereka berada di atas-atas muka bumi, yakni di tempat-tempat yang tinggi. Yang keempat, al-mazabil wal qama'in, tempat-tempat sampah. Ya. TPS, tempat pembuangan sampah. Tempat-tempat yang kotor, yang jorok. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan dalam majmu'ul fatawa, wa yujaduna fi mawadhi'in najasat kal hammamat wal khushush wal mazabil wal qumamat wal maqabir. Para syaitan itu ditemukan di tempat-tempat yang banyak najisnya, seperti al hammamat, kamar mandi, wal khushush, tempat buang hajat, wal mazabil, ya, tempat-tempat sampah, umamat, wal maqabir, dan pekuburan. Yang kelima, itu yang disebutkan tadi, al maqabir, pekuburan. Ja'a min hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, telah disebutkan dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardhu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam." Permukaan bumi ini semuanya boleh dipakai salat kecuali pekuburan dan kecuali al-hammam, tempat mandi, kamar mandi dan yang semisalnya, jadi tempat buang hajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Hibban, Al-Hakim dan selainnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam majmu'ul fatawa, ketika beliau berbicara tentang tempat-tempat jin, kata beliau, "Wa fil maqbarati dzalika dzari'atun ila syirk." Dan di pekuburan itulah merupakan sarana menuju kepada kesyirikan. Ma'a anna al-maqabir takunu aidan ma'wa lisyayatin, sebagaimana pekuburan juga menjadi tempat mangkalnya para syaitan. Selain tempat sarana untuk berbuat syirik, juga menjadi tempat mangkalnya para syaitan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan bagi umatnya untuk menjadikan rumah-rumah mereka seperti kuburan. Karena kuburan itu tempat syaitan, maka jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Jadi tempat mangkalnya para syaitan. Nah, nanti akan kita sebutkan ya, apa saja yang bisa mengundang syaitan itu. Ya, termasuk diantaranya apabila seorang tidak memakmurkan rumah itu dengan ibadah, tidak mengerjakan sholat di situ, ya, tidak membaca Al-Quran di dalamnya. Fa'inna syaitan yasirru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan itu akan lari dari tempat yang, dari rumah yang dibacakan pada suratul Baqarah. Nah, harus diisi dengan ibadah. Tanpa ibadah akan berkumpul syaitan. Dikasih banyak gambar, baru masuk rumah, depan halaman rumah sudah ada patungnya. Ah, ini senang betul para syaitan ini. Seakan-akan mereka dijamu oleh penghuni rumah. Masuk rumah, gambar sana sini. Nah, lukisan manusia, gambar hewan. Nah, sebagian mereka senang kalau gambar itu ngeri-ngeri. Nah, ini jadi santapan syaitan. Kalau mereka makan-makan barang syaitan, kadang mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadilah mereka, kesarin mereka tinggalnya bersama dengan syaitan. Naam. Non-stop musik full 24 jam. Tiada hentinya. Wah, senang betul para syaitan. Allahumma musta'an. والشياطين يطالبون من يريد أن يكون ساحرا أن يلازم البقاء في المقابر. Dan para syaitan itu, mereka meminta bagi orang yang pengen jadi tukang sihir, di antara syaratnya selalu tinggal di kuburan, cari wangsit atau cari apa ini. Nah, selalu tinggal di kuburan. Wahunaka yatanazzaluna alaih. Nah, ketika mereka di kuburan itulah para syaitan-syaitan itu turun, datang kepada orang-orang yang ingin jadi tukang sihir ini. Nah, wayabqa mutaraddidan alaiha. Maka ya, tukang sihir ini pun sering bolak-balik kubur, kuburan, kuburan. Nah, wayutalibunahu biakli turabi kuburi ba'dil amwat. Dan bahkan para syaitan ini meminta, di antara mereka ada persyaratannya, supaya dia makan tanah dari kuburan orang, sebagian orang-orang yang mati. Nah, kadang bukan tanahnya saja, sak mayatnya dimakan juga. Nah, nah, tidak puas makan tanah, mayatnya dimakan juga. Allahu musta'an. Ya, pengen cari sesuatu katanya. Mendengar bisikan atau yang semisalnya, padahal yang membisik mereka itu adalah para syaitan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita sampai ke poin yang kelima dari tempat-tempat yang di sana banyak para syaitan. Dan ketika kita mengetahui ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bukan untuk kemudian kita takut dari hal-hal tersebut. Takut dari yang namanya kuburan. Ya. Takut masuk WC. Kayaknya kalau kebelet gimana? Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang diinginkan barakallahu fikum, agar kita berhati-hati. Menjaga diri. Punya benteng. Karena tidak akan mungkin mereka mampu menyakiti seorang muslim. Ya. Apabila seorang muslim itu punya benteng yang kokoh dengan zikrullah, ya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk WC, ingat Allah jalla wa ala. Nah, agar ya, senantiasa dijaga dari berbagai godaan tersebut. Datang ke sebuah tempat, datang ke suatu lembah, hendak beristirahat, istirahat tapi berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazala manzilan falyaqul a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam yadhurruhu syaitan hatta yarhala min manzilihi dzalik." Siapa yang turun ke sebuah tempat lalu dia mengatakan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap atau dari kejahatan yang diciptakan. Maka dia tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu apapun sampai dia meninggalkan tempat itu. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Ya, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan dalam bentuk tulisan, silakan. Insyaallah kita jawab di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.